Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih dilanjutan Bab Badal. Kemarin di atau pertemuan sebelumnya pada bait 3 bait sebelumnya, idasmun wa fi'lun limislihi fala wal hukmu lisani wa an athbin qala faja'annahu fi i'rabihi kal awwali muqalliban lahu bil nabdil badali kullun wa ba'dun wa ishtimalun wa ghalata kadhalika idrabun fabil khamsi indabat. Nah, kemudian masuk ke pembahasan matan atau bait berikutnya. Qala kaja'ani zaidun akhuka wa akal indi wa qifan nisfahu wa qad wasal in ilayya zaidun wa ilmuhu alladhi daras wa qad rakibtu al yawma bakran al faras. Baik, berikutnya kata beliau di sini. Ya, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh dari badal yang disebutkan kullun wa ba'dun wa istimalun wa ghalat wa idrab. Sebagai contoh dari badal kul min kul, ba'd min kul, istimal, ghalat dan juga idrab. Yaitu contohnya, beliau berikan contohnya di sini langsung amriti kaja'ani zaidun akhuka wa akal. Wa akal maksudnya akala. Ya. Semisal contoh ja'ani zaidun akhuka. Nah, Zaid datang yaitu saudaramu. Mana badalnya? Akhuka. Mana mubdal minhunya? Zaid. Ahsanta. Wa akal maksudnya wa akala. Nah, contoh berikutnya wa akala indi raghif. Perhatikan. Wa akala indi raghifan nisfahu. Nah, berikutnya ini contohnya ini. Ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari badal apa? Badal ba'ad min kul. Mana badalnya? Nisfahu. Mana mubdal minhunya? Rogiban ahsan. Indi rogiban nisfahu. Naam, tayyib, ahsantum. Kemudian ya. Waqad wasalla ilayya Zaidun ilmuhu alladhi daras. Waqad wasal artinya waqad wasala. Waqad wasala ilayya Zaidun ilmuhu daras. Ini badal apa namanya? Ijtima. Mana badalnya? Ilmu. Mana mubdal minhunya? Zaidun. Ahsan. Ya, berikutnya waqad raqibtu al-yawma baqran al-faras. Badal apa ini? Badal ghalat. Mana badalnya? Al-faras. Mana mubdal minhunya? Ana. Ahsan. Baik. Berarti tinggal kita baca aja penjelasan dari Al-Baijuri di sini. Ya. Tafadhol, dibaca di sini. Mas Yanto. Waqad masala an-nawdimu lima dhakarahu min al-aqsami ala al-laqi wa nashri wa al-maratibi yaitu qala fa'awalu anni badalal kulli min al-kulli fa'awlika ja'ani zaidun akhuka fa'asani anni badalu ba'di min al-kulli fa'awlika akhara indi rogiban min subahu wala buddha fi hadal kismi alladhi ba'dahu kencengin dikit suaranya. Wala buddha fi hadal ismi alladhi ba'dahu min domirin tawbikin lil badali minhu mazkurun kama masalan lil mubdal lil mubdal lil mub lil mubdali minhu madhkurin, terus ya? Minnya enggak ada lil mubdali. Ah, lil mubdali. Minhunya enggak ada. Lil minnya enggak ada. Di sini lil badal. Harusnya mubdal. Ahsan mubdal. Ya kan harus ada domir yang mengkopik dengan mubdal. Nah, domirnya itu ada di badal. Makanya saya tadi minta antum ulang baca. Saya tahu di buku saya juga begitu, tapi tidak tepat. Wala buddha fi hadzal ismi alladhi ba'dahu min dhamirin muqabilin lil mubdali minhu madhkurun kama matalan nawdhim aw muqaddarun kama fi qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ay man istata'a minhum wa thalithu ani badalu istimali ka qaulika qad wasala ilayya tashdidil ya'i zaidun rimuhu alladhi darasa aydarasahu warraqi'u alkhamisu wassadisu ani badalu balati wabadalu ugrati wabadalu nisyani qadrati betul yawma makron alfarasa fa'inkuta makron duna kostin biansabaku ilaihi risa hasbuk, cukup, itu udah beda lagi ya. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, kaja'ani zaidun abuka wa akana indi raghibun nisfahu wa qad wasal ilayya zaidun innahu alladhi daras wa qad rakibtu al-yawma makran al-faras. Nah, ya, maka kata al-Bajuri, waqad masala an-nadimu ya Amriti di sini telah memberikan contoh lima dzakarahu min al-aqsam, telah memberikan contoh dari apa yang disebutkan oleh beliau dari pembagian-pembagian badal ya. Ini kata beliau ya, al-lafi wan-nashri wal-murattab. Ya, itu dalam bentuk laf. Nashr, rosah begitu ya. Sebagaimana yang dicontohkan di sini. Nazam. Nah. Ya. Al-murattab yang tersusun. Nah. Sudah? Itu salah satu bentuk prosa, nashr. Ya, kalau nazam yang sebagaimana yang disebutkan di sini nazam. Nah, nah kemudian beliau menyatakan, ya kata beliau lagi, haitsu qala, di mana beliau berkata, fil awal awal ani badal kul min kul, pada badal kul min kul, kakauli kajani zaidun akuka. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya, badal kuminkul yang disebutkan oleh Ibnu Malik sebagai badal mutabik, itu badalnya, badal yang maknanya cocok dan sesuai dengan mubdal min semuanya, enggak setengah, enggak sebagian. Ya, ja'a Zaidun akhuka, akhukanya itu badal. Telah datang Zaid, siapa? Akhuka, your brother. Nah, saudaramu. Ya, saudaramu itulah Zaid. Nah, itu semuanya cocok, mutabik. Ya. Ada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan ya, pembahasan ini. Kemudian asani a'ni badalal ba'di minal kul. Sedangkan yang kedua dari contoh yang beliau sebutkan, yang saya maksud kata al-Bajuri, adalah badal ba'at min kul. Itu badal yang merupakan juz atau bagian dari mudal min. Entah itu sedikit, banyak, menyamai atau lebih banyak. Ya. Ya. Namun disyaratkan pada badal ba'at min kul ini maupun badal istimal, dia mesti ya harus bersambung dengan domir, yang domir nanti akan kembali kepada mubdal bin, baik disebutkan secara lafzan atau takdir. Lalu takdiran contohnya gimana? Kalau lafzan jelas ya, sebagaimana dicontohkan indi rogiban nisfahu wa akala indi rogiban nisfahu, dan dia memakan roti ya, punya aku nisfahu, setengahnya ya. Setengahnya itu domir bin. Nah itu, nah kalau yang takdiran gimana? Qabbilhu al-yada. Qabbilhu al-yada. Nah di al-yada di sini terdapat domir yang mahdhuf wajib. Qabbilhu al-yada. Takdirnya qabbilhu yadahu. Itu ya, masih ingat ya. Baik, berikutnya. Wala budda fi hadzal qismi alladhi ba'dahu min dhamirin mutabiqin, maka mestilah harus ada pada jenis ini yang setelah dhamir apa setelah pembahasan badal kul min kul atau setelah badal mutabiq, dia mesti ada dhamir yang mutabiqin yang selaras lil mubdal min dengan mubdal minhu. Ya, sebagaimana dicontohkan akala zaidun akala indi rohiman nisfahu. Ini jelas. Ya, ini jelas nisfahu kembali kepada rogib. Nah, ya, antum mengatakan qara'tu al majallata nisfaha. Ini cocok, ya enggak? Nah, cocok. Ya. Kemudian mana lagi? Ya mazkurin yang telah disebutkan kama masalah an-nadimu, sebagaimana yang diberikan contoh oleh an-nadim oleh Amridi di sini. Au muqaddarin. Atau domirnya tersebut muqaddar. Contoh yang gampang tadi yang disebutkan oleh para ulama nahwu yang tadi saya contohkan. Qabbilhu al-yada. Takdirnya qabbilhu yadahu. Brandi ngapain pegang-pegang punggung coba. Fokus, fokus. Ya. Nah, yang muqaddar domirnya semisal firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan, kewajiban bagi Allah ala nas, bagi segenap manusia, ya, hijjul bait, dia mesti berangkat haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu. Ya, perhatikan, ini man istata'a ilaihi sabila adalah badal. Ya, adalah badal. Mana domirnya yang mutabik? Gak ada kan? Nah, takdirnya gimana? Manis tato aminum. Kan gak ala nas, ya gak? Gak ala nas. Ya biar nanti kembali itu nama manis tato aminum. Nah, ini mesti pakai minhum. Kenapa? Karena istatoa di sini fiil. Ya, di sini fiil. Gak mungkin fiil bersambung. Ya, langsung ya, dengan maka dengan minhum. Badal apa ini namanya? Badal ba'at minkul. Kemudian kita al-bayjuri as-salisu yang ketiga, badal istimal. A'ni badal al-istimal kakaulika, semisal ucapan anda, ini yang diucap, yang dicontohkan oleh al-Nadhim ya, oleh Amriti, beliau menyatakan waqad wasalla ilayya zaidun ilmuhu. Ya, waqad wasala alayya Zaidun ilmuhu alladhi daras, alladhi darasa, alladhi darasa. Waqad wasal, waqad wasal itu waqad wasala. Zaidun, Zaidun telah sampai kepadaku. Apanya? Ilmuhu. Yaitu ilmunya. Alladhi darasa, alladhi darasahu, yang dia pelajari. Tak sampai kepadaku Zaid. Apanya yang sampai? Ilmu. Nah, ini badal istimal Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan badal yang menunjukkan pada satu makna atau sifat yang ada pada mubdal minhu. Ya, contohnya a'jabani Zaidun apa ilmuhu. Ya, suriqa Zaidun, Zaid dicuri apanya? Saubuhu. Saubu. Saubu itu bukan naibul fa'il, naibul fa'il adalah Zaidun. Namun disyaratkan pada badal istimal mengandung domir yang kembali kepada mubdal minhu, sama seperti badal ba'd min kul, baik secara lafaz atau ya takdiran. Ya. Baik. Nah, ini kalau takdiran gimana? Kutiba kutila ashabul ukhdud an-naru. Nah, takdirnya an-naru fihi. An-naru fihi gitu. Baik. Ya. Perhatikan. Nah, berikutnya kakaulika waqat wasala ilayya bitasdidil ya, dengan ditasdidkannya agar itu jelas majrurnya itu adalah domir Zaidun ya, ilmuhu telah sampai kepadaku Zaid ilmunya ai alladhi daras, yang dia pelajari ai darasahu, yang dia mempelajarinya. Warabi'u wal khamisu wasadisu, yang keempat, kelima, keenam, a'ni badalal qalati wa badalal idrabi wa badal nisyani. Yang keempat, lima, enam ini yang saya maksud adalah badal qalat, badal idrab, badal nisyan. Ini contohnya adalah waqad raqibtu al-yawma baqrat al-faras. Ini salah ngomong ini kalau bahasa Indonesianya gitu. Perhatikan kata beliau di sini ya, waqad raqibtu, sungguh saya telah mengendarai mengenaiki hari ini, menaiki siapa? Bakran, menaiki si bakar. Al-Faras, menaiki kuda. Ya, menaiki kuda, bukan menaiki si bakar. Nah, ini mengenai badal idrab, badal nisyan, badal ghalat. Ya. Walaupun sebagian ulama menyatakan sama, tapi yang benar adalah dia tidak sama. Ya, dia tidak sama. Badal ghalat, ghalat. Dari kata ghal itu ghalat, keliru. Badal yang mengucapkan mubdal minhunya tidak disengaja, tapi karena sabku lisan, kepleset lisan, ya. Nah, ja'a Zaidun al-farasu, salah. Yang datang bukan Zaid, ternyata kuda. Ya, semisal demikian. Nah, ini mutakallim yang bermaksud mengatakan yang datang adalah si kuda, tapi lisannya terpleset, malah ngomongnya Zaid, sama seperti yang dicontohkan di situ. Ya, rokib tu al-yawma baqran, salah, faras. Nah, kalau badal idrak, badal yang mengucapkan mubdal minhunya disengaja. Kalau ghalat, enggak sengaja. Kalau idrak, tidak sengaja. Lalu diganti dengan badal. Ya, sengaja dia. Kalau diucapkan begini, waqad raqibtu al-yawma baqran, sengaja. Kalau enggak sengaja, ghalat. Sabkulisan. Kalau sengaja, badal idrak. Jadi dibedakan ya. Sebagian nuhat menyatakan sama, enggak. Ya, kata para ulama, kata para muhakkik, tidak, beda. Kalau idrak dengan sengaja. Ya, jadi orang yang bicara tadi menyatakan yang saya mengendarai hari ini bakar. Kemudian dia berpindah ke Al-Faros. Ya. Ini dinamakan juga sebagai badal apa? Badal yang kemarin disebutkan badal bida. Ya, badal bida. Atau badal bada, ada yang menyebutkan dengan fathah. Nah, badal nisyan, kalau badal nisyan itu badal yang mengucapkan mubdal minhunya itu disengaja, namun ternyata yang sengaja itu salah. Ya, jadi dia memang memaksudkan demikian. Ja'a Zaidun, dia memang memaksudkan demikian. Saya lupa, harusnya Amrun. Nah, ja'a Zaidun, Amrun. Nah, ini badal nisyan. Ya, nisyan dia lupa. Nah, kalau idrob sengaja. Ya, lil gharad min al aghrad, karena berbagai tujuan. Nah, kalau badal ghalat memang keliru, sabkulisa. Bisa dipahami ya? Ya, oleh karena itulah para ulama membedakan. Ya. Walaupun ada juga ulama yang tidak membedakan. Kalau contohnya iya sama. Tapi maksudnya itulah yang nanti akan membedakan. Ya. Paham enggak sini? Nah, sekarang. Ya. Tafadhol, dibaca berikutnya. Siapa? Irzan. Akbar. Yang sabago ilaiji disanuka palak do farsi bilu misali amakuri gulato ay badulu gulati au ku tahu ay fakron osdan ian kosot tahu awalan semua badal esbari gini didalaka badalaka an tuhbiro bilu farsi palak do farsi robun fakot ay badulu idrobin badalu idrobin au badalu idrobin awalatin bisama badal bada bisama badal badai kama alimta. Nah, karena dia bada telah nampak. Terus aku tahu kosodan kosdan aku tahu kosdan cuma tabayyana laka fasada dzalika qasdu fa qasata fasada dzalika qasdi mudah menilai fasada dzalika qasdi fa qasata zikra al-farsi fafasatta zikra al-farsi fafasatta zikra al-farsi fa'akhdhul farsi badalul isyan badalul isyan. Ya, wa hadhihi al-amsilah kulluha fi badalil ismi min al-ismi. Nah, ini pada bait berikutnya yang beliau sebutkan, in kulta baqran duna qasdin faqalat au kultahu qasdan fa idrabun faqat. Ya, kata beliau rahimallahu taala, ini ketika in kulta baqran, jika engkau mengucapkan baqran ya duna qasdin tanpa sengaja, faqalat, maka itu badal qalat. Ketika antum enggak sengaja sabku lisan, wa qad raqibtu al-yawma baqran al-farasah, bukan bakar, kuda. Nah, gitu. Saya menaiki kuda hari ini, bukan si bakar, enggak sengaja. Kemudian kata Amriti, au qultahu qasdan fa idrabun faqat. Nah, tapi kalau Anda mengucapkannya dengan sengaja, maka itu disebut idrab. Kalau lupa, nisyan. Nah, kemudian kata Al-Bayjuri Asy-Syafi'i, beliau menyatakan, ya, pada ini penjelasan dari bait fa in kulta baqran duna qasdin. Kalau Anda mengucapkan baqran di matan atau di contoh yang diberikan oleh An-Nadhim, oleh Amriti, tanpa ada kesengajaan, bi an sabaqa ilaihi lisanuk, itu kepleset lisan Anda, kepleset sabqul lisan, terpleset lisan. Jadi lisan Anda mendahului, nah, artinya kepleset, keceplosan begitu lah ya. Ya. Falabdul farasi, maka lapat faras, kuda yang jadi badal, badal golat, badal idrob atau badal nisyan, yang misalnya al-makuri, di contoh yang disebutkan golat. Itu kalau dia disebutkan tanpa sengaja, maka itu namanya badal golat. Ay badal golat itu. Aqultahu baqran ay baqran, tapi kalau Anda mengucapkan ya waqad raqibtu al-yawma baqran qasdan, secara sengaja. Ya, secara sengaja. Bi an qasadtahu awalan, yaitu dengan Anda memaksudkannya, menunjukkannya, meniatkannya dengan lafaz baqran tersebut pertama awalnya, summa ba'dal ikhbar bihi, kemudian setelah Anda dikasih tahu, dikabarkan, bada laka, nampaklah bagi Anda. Ya. Maka Anda mesti ya antukhbir bil faras. Anda mengabarkan akhirnya dengan faras. Atau antukhbar bil faras. Anda dikabarkan. Itu bukan bakar. Antukhbar bil faras, tapi Anda dikabarkan itu adalah kuda. Falabdul faras idrabun faqat. Maka lafadz faras itu adalah idrab. Bukan golat. Ya. Ai badalu idrabin la qolatin. Berarti itu dinamakan badal idrab, bukan badal qolat. Wa isamma badala wa isamma, ya, ini badal ini dinamakan lil badal. Badal ini disamakan badal, badal yang nampak akhirnya atau badal idrak. Kama alimta sebagaimana yang kita ketahui. Aukul tahu qasdan, atau Anda mengucapkan bakar tersebut dengan sengaja. Summa tabayyana laka fasada dzalikal qasdi, kemudian ya menjadi jelaslah atas Anda ya ketidakbenaran hal tersebut, kerusakan tujuan tersebut, fafasata dzikral farasi, maka Anda kemudian memaksudkan menyebutkan faras, falabdul faras badal nisya. Maka badal faras itu namanya badal nisya. Ya. Nah, contoh-contoh ini kuluha amsilah ini semuanya fi badal ismi minal ism. Ini dari badal isim ke isim. Badal kul min kul, ba'at min kul, badal istimal, badal idrab, nisyan, gholat, semuanya badal dari isim ke isim. Nah, sekarang kita masuk badal dari fi'il ke fi'il. Ya. Lihat di matan, di matan di nadam. Wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab yudkhalu jinanan lam yanal fiha ta'ab. Ya, perhatikan yang dikatakan oleh Amriti di sini. Wal fi'lu, fi'il itu juga min fi'lin. Ya. Fi'il itu juga bisa dijadikan badal dari mubdal minhunya, min fi'lin, yang berupa fi'il. Kaman yu'min yusab, sebagaimana dalam kalimat kaman yu'min yusab, siapa yang beriman, yu'minu, yu'min, maka dia akan diberikan pahala. Ya, dia akan diberikan pahala. Kemudian yudhu, ya. Antum yudhukhulu apa yadhukhulu? Hah? Yadhukhulu. Ya, yadhukhulu bagusnya. Yadkhul jinanan walam yanal fiha ta'ab. Ya, yadkhul jananan, jananan jannah maksudnya. Maka dia akan masuk surga lam yanal fiha ta'ab. Dia tidak akan mendapatkan di dalam surga tersebut keletihan. Ya, keletihan. Jadi perhatikan di sini ya. Ini sebagaimana badal yang dari isim ke isim, badal maupun mubdal minhunya isim. Nah, sekarang demikian pula badal yang mubdal minhunya maupun badalnya adalah fi'il. Ini sama, ada ba'al kul min kul mutabik, badal ba'at min kul, badal istimal, ya badal, kemudian apa lagi? Badal walat, idrob, sama juga. Ya, sama juga. Nah, kalau badal kul min kul, misalkan antum mengatakan man yu'min yusab yudkhul jananan. Mana badalnya? Atau yadkhul jananan. Yadkhul jananan. Nah, ini badal. Kemudian kalau badal ba'at min kul misalkan in tusalli tasjud yarhamka Allahu. Apalagi misalkan badal istimalnya man yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Baik, apalagi wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adaba, nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Baijun. Ya, kita langsung aja baca di sini penjelasan dari Syekh Al-Baijun. Insya Allah. Qawluhu wal fi'lu ay wa badalu fi'li min fi'lin. Fa qawlika may yu'min. Bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf ala imanihi yadkhul jinanan lam yanalhu fiha ta'ab. Fa man syartiyatun wa yu'minu fi'lu syarti wa yusab jawabu syarti wa yadkhulu jinanan yadkhulu jananan badalun min jinanan, ya boleh jinanan dengan kasrah min yusab wa huwa badalu kullin min kullin. Karena murada sawabi dukulul jinan walam yanalhu fiha ta'ab badalu man yadkhulu jinanan wa huwa badalu istimali. Karena dukulul jinani yastamalu ala adami yastamalu ala adami nayri ta'ab fiha. Waqad masala ba'duhum li badalil kulli min al-kulli fi qawlihi ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa asama yud'af lahu adzab wa ibadal ba'di min al-kulli bima idza qulta in tasallat in tusalli wa tasjud tasjud lillahi yarhamka yarhamka Allah yarhamkumullah. Ya, tapi terus wa ibadalil istimali bi qawli rajizi inna alayya amra an tubai'a tuqadal qurhan karhan tuqadal karhan au taji'a ta'i'an. Ah, baik, betul. Ya, perhatikan pada matan wal fi'lu min fi'l kaman yu'min yusab yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'ab. Padahal ini sama ya, berlaku seperti badal dari isim ke isim. Ya, ini juga berarti ada badal mutabiq, badal qul, badal ba'd, kemudian ada badal apa lagi? Hah? Yang tiga tadi istimal, kemudian yang tiga. Yang tiga dengan contoh yang sama boleh, tapi tergantung maksud. Walat, nisyan, idrok, atau idrok disebut badal. Jadi kata Al-Bajuri Asy-Syafi'i di sini, misal badal fi'il min fi'il, contoh dari badal fi'il ke fi'il adalah madzakarahu, yaitu apa yang telah disebutkan oleh An-Nadhim di atas, fi qawlihi wal fi'il ay badalul fi'il min fi'il, yaitu badal fi'il ke fi'il, dari fi'il. Kaqaulika man yu'min, seperti ucapan Anda man yu'min, siapa yang beriman, bima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini ucapan ini datang terdapat dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman yusab, maka dia akan diberikan pahala, ganjaran pahala. Nah, ini perhatikan ya. Yusab ala imanihi, dia diberikan pahala atas keimanannya. Kemudian yadkhulu jinanan lam yanal, ya, maka dia akan masuk surga dan dia tidak akan memperoleh mendapatkan ya, fiha di dalam surga tersebut ta'ab, keletihan, capek. Maka pada man ya, man yu'min yusab, man itu syartiyah, man itu man syartiyah jazimah, yu'min fi'lu syart, yusab jawabu syart, sudah selesai, ini selesai ya. Nah, ini sudah jumlah tamah. Berikutnya, yadkhul jinanan. Nah, yadkhul fiha yadkhul jinanan ini badal. Badal dari mana? Dari yusab. Badal al majzum, majzum mithluhu. Dia juga majzum. Yusab. Makanya yadkhul. Wa huwa badal kullin min kullin. Nah, ini disebut badal mutabiq, badal kull min kull. Kenapa? Karena al-murada bisawabi dukhulul jinan. Karena maksud dari pahala adalah dimasukkannya ke surga, masuk surga. Pahala apa? Siapa yang beriman, yusab diberikan pahala. Maksudnya apa? Dia yadkhul jinan. Ya. Nah, ini walam yanal fiha ta'ab, dan dia enggak akan mendapatkan di surga tersebut keletihan. Nah, ini disebut lam yanal, perhatikan, ini badal min yadkhul jinanan. Nah, ini pun badal dari yadkhul jinanan. Wa huwa badal istimalin. Nah, ini badal istimal. Ya, badal istimal. Sama kayak di isim ke isim tadi badal istimal, ajabani Zaidun ilmuhu misalkan. Nah, ini. Kenapa ini badal istimal? Kenapa demikian? Li anna dukhulal jinani yastamilu ala adami naidit ta'abi fiha. Karena yang namanya masuk surga itu mencakup tidak akan mendapatkan keletihan di surga tersebut. Ya enggak? Nah, ini badal apa namanya? Istimal. Ya, badal istimal. Wa qad masala ba'duhum li badalil kull min kull. Nah, sebagian ulama al-Nahwu memberikan contoh dari badal kull min kull, dari badal fi'il ke fi'il ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan demikian, maka yalqa ya dzalika yalqa asama. Yaf'al ini fi'il syart. Mana jawab syartnya? Yalqa. Ya, yalqa. Maka dia sama majzum, walamat jazmi hadaf harful ilah. maka dia akan menjumpai atau mendapatkan azama, dosa. Ya, dosanya. Apa itu? Apa itu dosanya? Yudha'af lahul adab. Yaitu azabnya akan dilipat gandakan lahu untuknya. Ya, maka lafaz yudha'af menjadi badal istimal dari yalqa azab. Dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Nah, di antara pembalasan dosanya apa? Di antaranya, ya. Di antaranya apa? Yudha'af lahu al-adzab. Akan azabnya akan dilipat gandakan untuknya. Sudah? Perhatikan kata beliau. Ya. Wa li badalil ba'at minal qul. Nah, contoh sekarang badal ba'at min qul. Ya, badal ba'at min qul disering diberikan contoh oleh para ulama, ya. Bima idza qulta, yaitu dengan contoh yang apa yang Anda ucapkan, in tusalli wa tasjud lillah yarhamka. Antum ada yarhamka Allahunya enggak? Ada. Yarhamka, baik. Apabila jika in syartiyah tusalli jawab apa namanya fi'il syart wa tasjud lillah wa waw atifa tasjud ma'tuf ya yarhamka ini yarhamka apa jawab syart ya. Mana badalnya? Tasjud. Ya, tasjud. Karena kenapa? Karena sujud itu adalah bagian dari sholat. Badal apa namanya? Istimah. Karena intu sholi tasjud. Antum ada wawnya enggak? Enggak ada ya. Kalau ada waw ya atof ya. Ya. Hah? Ayah, afwan, ini bukan badal istimal ya, badal ba'at min kul, sama kayak antum mengatakan akal tu rogifa, akal tu rogifan sulusahu, nisbah. Nah, ini sebagiannya. Kan yang namanya badal ba'at min kul, mau kecil besar, afwan. Badal ba'at min kul. Ya, nah, ini contoh dari badal ba'at min kul. Bima idza qulta intu sholli tasjud lillah. Kan sujud bagian dari sholat. Yarhamka jawab usha. Kemudian para ulama juga memberikan contoh dari badal istimal biqaulir rajis, ya. Itu dengan pernyataan seorang ahli, inna alayya Allah an tubayya tukhala karhan aw taji'a ta'i'a. Sesungguhnya ya Allah, inna alayya Allah, ya bukan Allahu, inna alayya Allah, lafadz jalalah isim inna muakhar, kan boleh ya. Khobar inna mendahului inna selama khobarnya tersebut berbentuk jar majrur atau dzaraf. Ya. Selain dari itu enggak boleh. Selain dari itu khobar tidak boleh mendahului isim pada kasus inna wa khotuha. Inna alayya Allah, sesungguhnya Allah alayya mewajibkan diriku. Ya, antubayya mewajibkan kepadaku agar engkau berbaiat tukhada karhan, dan engkau ya ditangkap ya, dan engkau diambil, engkau disuruh berbaiat lah gitu maknanya ya, engkau diminta untuk berbaiat karhan secara paksa au taji'a ta'ian, atau anda datang dalam keadaan sukarela. Sukarela. Nah, ini badal istimewa. Ya. Mana badal istimewa? Mana? Hah? Mana ya, ikhwan? Enggak apa? Nah, iya, yaitu tukhadha karhan aw taji'a thayya. Kemudian baca berikutnya. Siapa Akbar? Wasyarih dari mutawa wali batali ghalati wal grobi wan nisyani lima idza uta intaktina wali badal ghalati wal kidrobi wan nisyani bima idza qulta intaktina tas'al tuqtika nuqtika intaktina tas'alna nuqtika fa in qulta taktina min ghairi qasdin bi an sabaqa lisanuka ilaihi fatas'alna badalun ghalatin inputa taktina kosdan di an kosdan tahu tahu awalan cuma badal usbari bihi badalaka antukhbiro bitas antukhbaro anda dikabarkan antukhbaro bitas alna fatas alna badalu idrobin wayusama badal bidai kama badai Badala badai kama taqaddama wa in buta taktina qasdan suma tabayyana laka fasada dhalika qasdi fa qasadta dhikra tas'alna fa tas'alna badalu isyani. Baik, nah berikutnya ini sekarang badal dari fi'il ini dari badal qolat mutawaf idrob dan juga isyan. Baik. Qala kata beliau Al-Bayjuri. Ya. Badal ghalat di sini dan idrob dan isyan apabila Anda katakan inta tinatas al-nuqtika. Inta tinatas al-tas'alna nuqtika. Nah, apabila Anda katakan taktina tanpa ya kan ya. Apabila Anda katakan taktina, jika engkau datang kepada kami, maksudnya tas'alna, jika engkau minta kepada kami, nu'tika, maka kami akan memberikan untuk engkau. Nah, kalau Anda mengatakan taktina tanpa ada maksud, bi'an sabaqa lisanuka ilaihi, yaitu keceplosan sabkulisa, maka tas'alna itu sebagai badal qolat. Yang dia maksud intaktina tas'alna nuqtika. Jika engkau datang kepada kami, salah. Maksudnya tas'alna, jika engkau minta kepada kami, nuqtika, kami akan berikan kepada engkau. Nah, kalau keceplosan badal qolat. Wa in qulta taktina qasdan bi an qasadtahu awalan. Nah, kalau Anda mengucapkan taktina tadi yang awal tadi itu dengan sengaja, yaitu dengan Anda memaksudkan memang demikian pertamanya, summa ba'dal ikhbar bihi badalaka, kemudian setelah dikabarkan nampaklah bagi Anda antukhbaru bitas'alna, Anda dikabarkan afwan antukhbiru bukan tukhbaru tukhbir afwan, yaitu Anda mengabarkan akhirnya dengan tas'alna. Maka tas'alna ini adalah badal idrob dan dinamakan ini ya dengan badal. Tadi yang di atas juga bukan yang di atas yang itu bukan tukbir, bukan tukbar, tukbir ya, salah. Ya, yaitu badal summa badal ikhbari bihi badalaka an tukhbira bil fars. Bukan tukbar. Ya, salah. Afwan. Kemudian mana lagi tadi? Hah? Summa badal ikhbari bihi badalaka an tukhbiru bitas'alna. Patas anna badal idrobin. Nah, ini badal idrob. Oi sama badal badar, dinamakan juga badal badar. Karena akhirnya nampak kama taqaddam sebagaimana yang di isim. Wa in qulta ta'tina qasdan. Kalau Anda mengucapkan intaktina, memang itu secara sengaja. Summa tabayyana laka fasada dzalikal qasdi, kemudian nampaklah bagi Anda ya kesalahan maksud tersebut, fakasatta dzikra tas'alna wa tas'alna badalu nisyan. Nah, kemudian ada akhirnya menyebutkan setelah jelas, oh, bukan taktina, tas'ala. Kalau engkau datang apa kepada kami, salah maksud. Bukan begitu ya, salah. Kalau engkau minta kepada kami, nu'tika, maka kami akan berikan kepada engkau. Ini disebut dengan badal risya. Ya. Nah, kemudian beliau menyatakan walamma anha kalama ala marfu'atil asma syara'at kalami ala mansubatiha. Nah, tatkala beliau telah selesai membahas pembahasan tentang isim-isim yang marfu, maka beliau mulai di sini membahas tentang isim-isim yang mansub. Tapi sepertinya udah enggak masih bisa enggak? Ya, masih bisa? Sekarang jam berapa? Tapi baterai saya udah lowbat ini. Sebentar lagi selesai nih ya. Mulai Selasa besok kita ngebut ya, habis subuh. Ya kayak tadi lama. Mungkin Selasa depan insya Allah. Selepas subuh kita langsung ya zikir-zikir bentar lah. Kita langsung mulai. Ya, kita langsung mulai. Masih ada sampai Ramadan kurang lebih 6 atau 7 pertemuan lagi. Ya, 6 atau 7 pertemuan lagi. Ya, karena kita nanti libur dars ya, pertengahan Ramadan. Ya, insyaallah selesai. Insyaallah selesai. Nanti kita baca secara efektif aja biar cepat. Dan Syawal nanti kita lanjut dengan ya kitab yang baru. Insyaallah kitab Durratul Bahiyah syarah dari Al-Mutammimah. Insyaallah. Ya, ada yang bertanya? Tepat dong. Silakan.